Ku sadari dirimu begitu berarti. Hati ini sepenuhnya telah ku beri. Namun kau buang diriku setelah kau banjiriku dengan rasa cintamu. Oh kasih, engkau tega membuang semua cinta kasih yang ku punya, yang hanya untukmu, hanyalah untukmu. Sudah kasih, ku tak ingin lagi karena engkau tega membuang semua cinta kasih. Memberi dirimu segalanya.